adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau ini kita terapkan kepada orang yang hidup baru, katakanlah dia sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kalau tubuhnya itu tadinya dia ada tai lalat, kan tetap dia ada tai lalatnya, Pak. Kalau itulah mengenai tubuhnya. Kalau mengenai intelektualnya, pikirannya, kalau tadinya dia enggak bisa bahasa Perancis, tetap aja dia enggak bisa bahasa Perancis. Kalau jiwanya tadinya relatif atau kelakuannya, karakternya agak meledak-ledak lah begitu, tetap aja dia begitu, mungkin ada perbaikan sedikit. Lalu yang benar-benar baru ini kan rohnya itulah yang kalau kita mau identifikasi. Tapi terlepas dari istilah trikotomi, dikotomi, atau monokotomi. Karena istilah ini diciptakan manusia. Dan kalau tadi Pak Dikman bilang mengenai Plato, mengenai pikiran, itu juga di luar Alkitab. Yang kita bicarakan ini adalah 100% Alkitabiah. Kemudian, itu tadi yang 2 Korintus 5:17, Pak. Jadi pengertiannya yang benar-benar baru itu, ya roh itu. Karena tubuhnya tetap yang tadinya bibirnya sumbing, walaupun dia lahir baru, tetap sumbing bibirnya. Yang kelakuannya relatif pemarah ataupun intelektualnya sekian, tetap aja. Rohnya itu yang baru. Yang kedua, Pak, sehubungan dengan ini. Kalau saya tertarik dengan ada satu di Yohanes 3 ayat 9. Dikatakan begini, Pak, saya bacakan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Artinya juga orang yang hidup baru. Jadi artinya tidak berbuat dosa lagi, artinya orang yang hidup baru, tubuhnya itu masih bisa berdosa. Lidah bibirnya itu masih bisa berdosa. Pikirannya masih bisa berdosa. Yang tidak bisa berdosa lagi, rohnya itu. Ini di luar identifikasi daripada trikotomi, dikotomi, dan monokotomi. Ya. Yang ciptaan manusia itu. Oke. Terakhir, Pak, terakhir. Oh. Terakhir, kalau hewan itu ada roh, sedangkan nanti dalam kehidupan kekal, roh itu yang masuk surga dengan tubuh yang baru. Pertanyaannya, apakah di surga juga ada anjing, kucing, dan lain-lain? Okay. Sekian pertanyaan, Pak. Iya. Tapi jangan lupa ayat yang satu lagi, Pak. Oke. Okay. Pertama, justru tadi asumsi yang disampaikan oleh Pak Pane justru terkooptasi dengan trikotomi. Kan gitu. Bukan, justru. Betul. Enggak, maksud saya gini. Justru pertanyaan tadi terkooptasi dengan trikotomi roh itu yang diperbaharui. Padahal Efesus enggak bicara begitu. Makanya di Efesus dikatakan pasal yang keempat kan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 23 itu. Roh dan pikiranmu. Jadi bukan hanya roh kan, pikiran itu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi manusia baru tidak bicara roh itu. Nah, makanya saya bilang tadi, justru terkooptasi dengan konsep trikotomi itu. Nanti dulu, nanti itu nanti gak gampang lagi tuh, urusan nomor dua lagi tuh. Pertanyaan nomor dua itu kan. Jadi ini yang harus hati-hati justru. Justru tadi terkooptasi, itu yang saya lagi mau bilang. Ya. Karena memang nanti akan kita lihat, artinya orang membela roh itu berusaha, termasuk nanti soal binatang itu. Nanti saya akan luruskan. Justru ketika kita kembali ke Alkitab, yang diperbaharui roh dan pikiran. Apa roh dan pikiran? Itu berbicara bagaimana manusia batiniamu yang paling dalam dan apa yang keluar dari sana. Outputnya harus baru. Maka diuraikanlah di bawah. Diuraikan di bawah apa? Ayat 28. Ya kan? Ayat 25 dari Efesus 4. Karena itu buanglah apa? Dusta, berkatalah benar seorang pada yang lain. Inilah manusia baru ini. Terus dikatakan apa? Kalau marah, jangan lagi sampai bikin dosa. Apalagi kalau nyolong, jangan nyolong lagi. itulah manusia baru itu. Nah muncul pertanyaan, tapi kan manusia masih berdosa Pak, itu cuma tanda belum baru. Cuma kita orang Kristen membela diri. Ini kejahatan kalau saya bilang. Oh kita kan memang manusia masih berdosa, tapi roh kita udah baru. Itu pembelaan diri persembunyian yang paling mengerikan itu. Sehingga dia merasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap dosanya. Karena rohnya nanti akan ke sorga. Itu terjadi lagi mengerikan, jadi dualisme nanti. Nah dualisme ini yang saya bilang ya. Pengaruh platonistik yang masuk, lalu waktu lompat membela diri jadi dualisme. Dualisme itu begini, tubuh kita itu dosa. Oke, jiwa kita itu suci, jiwa kita terperangkap pada tubuh yang berdosa ini. Nanti tubuh ini mati, jiwa ini kembali lagi ke sana, ke pencipta itu kan. Jadi tubuh yang baru lagi nanti dapat. Itu dualismenya Yunani. Ini masuk ke dalam konsep tadi itu. Yang mau mengatakan roh itu suci kan, nanti yang masuk surga, tubuh ini memang masih berdosa. Enggak. Makanya Tuhan bilang, kau sudah diampuni dosamu. Apa? Koma, jangan berbuat. Itu yang penting. Nah, mungkin enggak pertanyaannya kedua sekarang. Bisa enggak kita enggak berdosa? Bisa. Kenapa? Karena kita sudah ditebus secara sempurna oleh darah Kristus. Jadi kita bisa hidup sempurna enggak? Bisa. Makanya dia bilang, enggaklah kau sempurna sama seperti bahwa kita enggak sempurna. Ya salah kita. Itu kan? Nah, jadi apa yang kita lihat realitas hari-hari ini justru menunjukkan betapa masih busuknya gereja itu. Cuma kan pendeta-pendeta kan gak mau dibilang busuk kan. Supaya ada pembenaran terhadap kelakuannya kan. Rohnya diberangi. Rohnya yang ke surga. Enak banget. Saya pun merasa masih kosong saya ini. Makanya saya marah pada diriku. Jengkel aku. Ya. Nah, oleh karena itu Paulus pun dengan jujur dia bilang. Seringkali yang kupikirkan baik itu gak kukerjakan. Apa yang gak baik kukerjakan? Aku tahu ini tau. Kenapa? Memori manusia lama itu selalu datang itu. Kan paling gawat kalau reuni kan. Datang yang lama-lama itu, enak, udah lama kita gak melakukan. Ayolah kita lakukan sekali lagi, kan gitu. Reunilah mereka. Nah kalau sudah terjadi reuni, kan kacau masalah tuh. Iya toh? Nah akibatnya yang kita bilang tadi, dosa lagi. Aduh Tuhan, ampun. Nah itu yang bilang Paulus, mari kita terus berlari kepada Kristus. Maka berproseslah dia. Nah itu, nah Paulus berikan contoh banyak. Jadi ada perubahan radikal pada hidup. Yes, harus itu. Itu pohon dikenal dari buahnya. Nah, sementara 1 Yohanes 3 itu adalah no continue. Jadi jangan apakah tidak akan berbuat dosa lagi adalah terus-menerus, tidak terus-menerus lagi dia berbuat dosa. Siapa yang terus-menerus buat dosa? Hanya manusia lama. Kalau manusia baru itu jatuh, besok bangun lagi dia. Hari ini 5 kali gagal anggap ya. Oh, besok udah 3 kali, 4 kali, 2 kali, 1 kali hilang. Proses itu. Nah jadi bentuk Yunani-nya itu adalah terus-menerus. Jadi bukan tidak berdosa sama sekali. Kita hidup di dunia berdosa dalam sikap hidup bisa tidak berdosa, tapi bisa juga apa? Jatuh dalam dosa itu. Nah inilah perkelahian kita. Karena itu memang kita perlu berhitung. Itu yang saya suka istilah Musa ya. Ajar kami menghitung apa? Coba kita audit tiap malam hidup kita. Coba kalian audit. Perbuatan baik kita sama perbuatan jelek kita banyakan mana? Hah? Wow, jangan wow dulu lah. Banyak mana? Enggak usah diaudit pun sudah kelihatan, Pak. Ngapain diaudit? Audit itu kan teliti namanya ya. Ini enggak usah diaudit pun sudah kelihatan. Makanya jangan puas hidup kita ini. Ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Ya, nah itu yang kita mesti perbaiki. Maka hidup ini kompetisi, memang betul. Itu sebab ya kalau kita bercermin melihat Kristus itu, tersentak kita kan. Maka Yakobus bilang, maka kau kalau ngomong kau, bercermin kau. Jangan habis cermin kau pergi kau lupa lagi mukamu. Kan gitu kan? Maka jangan hanya kau menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman itu. Padahal pelaku ini yang susah. Makanya aku bilang tadi khotbah apalah susahnya. Aku ajarin kalian sebentar. Udah jago kalian khotbah. Kan saya selalu bilang copy paste itu khotbah itu. Gampang itu. Tapi apakah itu hidup kalian? Hidupku saja belum tentu di situ. Ya, maka hidup itu selalu penuh pergumulan, perkelahian yang terus menerus. Tetapi apakah kurang kasih karunia Tuhan pengorbanan Yesus untuk kita hidup benar? Enggak kurang kan? Kalau begitu cukup, kenapa kita masih hidup kurang benar? Menangislah. Menyesallah. Berkelailah pada dirimu. Hei jiwaku yang tolol, malas sekali kau. Saya suka si apa namanya Daud. Jiwaku, pujilah Tuhanmu. Kan gitu ya. Pada waktu tertentu dia bilang, ini aku, selidiki aku, lihat jiwaku. Kita kan suka nyanyi itu kan. Selidiki aku, malaikat bilang, lah elah. Belum diselidiki aja udah banyak begitu elek, mau diselidiki lagi. Udahlah jangan bikin persoalan kau, katanya kan. Tapi sebetulnya waktu nyanyi itu kita mesti nyanyi dengan gentar. Tapi itu udah terlalu biasa sih nyanyinya ya. Jadi nyanyi itu gak ada korelasinya sama diri kita. Jadi kita nyanyi enteng aja. Padahal kalau memang Tuhan menyelidiki kita, alamak. Orang lain aja udah bisa ngelihat kesalahan kita. Frontal kita bilang. Apalagi kalau diselidikin kan masuk ke dalam sum-sum kita yang paling dalam itu kan. Niat-niat yang tersembunyi Tuhan tahu. Padahal niat yang jangan bilang tadi saya bilang niat enggak tersembunyi. Kelihatan saja sudah tahu dosanya kan. Nah ini memang jadi pergumulan kita. Inilah pertandingan hidup kita. Maka Yohanes mengatakan kalau orang sudah kenal Tuhan dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Kalau orang enggak kenal Tuhan gimana? Roma pasal 3 dan di atas dulu dari 10, 11 terusnya kan. Tidak ada satupun orang yang benar, tidak ada satupun orang yang baik, tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Jalan mereka itu penuh dengan apa? Darah. Hari-hari mereka berdosa. Nah ini gambaran. Pertama, kalau orang diciptakan di Taman Eden, tidak berdosa itu si Adam Hawa ya. Perfect tidak berdosa. Tetapi, ingat dia ciptaan kan? Ciptaan adalah keterbatasan. Dia tidak berdosa tapi bisa jatuh dalam dosa. Itu Adam. Kemudian jatuh dalam dosa kita. Orang berdosa jatuh dalam dosa. Tidak bisa tidak berdosa. Pasti berbuat dosa terus. Secara pasif, dia membunuh orang. Mencuri dan seterusnya. Secara negatif, artinya secara aktif dia membunuh, terus mencuri dan seterusnya. Secara pasif, dia tidak menolong orang lain. Dia memang tidak mencuri dia. Tapi juga tidak nolong. Ya berdosa juga itu. Maka apapun dilakukannya baik, pasif, aktif, tetap aja dia dosa. Karena tidak memenuhi standar minimalnya Allah. Nah, ini yang repot kan? Nah baru ketiga, ditebuslah kita dari dosa kan? Kita adalah orang berdosa yang bisa tidak berdosa. Tapi masih keseok-seok ini. Tapi gak bakal kau terus-menerus. Ah itu 1 Yohanes 3. Tidak lagi terus-menerus berbuat dosa. Nah oleh karena itu, kalau kita bilang misalnya roh kita yang tidak berdosa, tapi tubuh memang berdosa, kita gawat nanti. Nah itu yang saya bilang tadi dualisme. Ya. Nah karena jadi aneh juga ini tubuh kita ini kan? Ah sudahlah mau apapun dibikin tubuh ini yang penting roh ini ke sorga kan kira-kira nanti begitu kan kawat. Nah itulah munculnya nanti dualisme ke konsepnya si Epikuros, hedonisme kan. Nikmatilah semua yang diinginkan tubuhmu karena toh nanti tubuhmu ini hancur ke neraka tapi jiwamu ke surga. Kita jangan kejebak di situ. Nah baru kemudian pertanyaan berikut kalau gitu nanti di surga sana ada anjing ada kucing gitu. Pertanyaannya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, ada gak anjing kucing? Halo? Sebelum jatuh dalam dosa? Yes! Tapi kayak apa nanti aku juga gak ngerti. Karena bukan barang aneh kalau ada binatang. Jadi jangan bayangkan nanti surga itu begini. Maka kan dibilang nanti kita akan diberikan surga. Langit baru, apa kata si Petrus? Bumi baru. Jadi ada indikasi kita kembali lagi ke Taman Eden yang perfect itu. Yang sempurna itu. Tapi tidak akan lagi bisa jatuh. Itu yang keempat. Kita naik ke sorga tidak berdosa. Dan tidak akan jatuh lagi dari dalam ke dalam dosa. Nah itulah langit baru, bumi baru itu. Ya ada anjing baru, kucing baru. Tapi jangan bilang pacar baru. Nah jadi di sini ada perbedaan kualitas nanti kalau sudah sampai. Tidak lagi ada minat dosa. Kejengkelan dan lain-lain. Nah karena itu kalau ditanya, lo kalau gitu nanti kita di sana bisa ingat teman dong, ini temanku dulu teman. Enggak, itu memori di sini nih. Kalau sudah dapat yang baru ya enggak ada lagi. Kalau masih kau ingat, ingat-ingat kau di mana kau ada. Kayaknya enggak di sorga tuh. Kok aku ingat ini ingat? Pasti logika enggak di sorga tuh. Hati-hati tuh ya. Ya kalau ingat-ingat itu hati-hati. Ini kayaknya musuhku. Ah itu di neraka kau itu. Kalian di neraka mungkin kau ingatlah semua itu. Merana kau di sana. Kan orang bilang begitu kan? Nah, makanya surga adalah kemerdekaan dan kebebasan yang amat sangat luar biasa sempurna. Dan kita enggak akan pernah tahu. Ini menarik ya. Makanya kalau kita ngelihat ya bagian-bagian ini good. Pertanyaan yang cukup merangsang kita. Ayat satu lagi nanti, Pak. Tugas mulai itu ya. Kalau lihat konkordansi nanti ya. Karena aku mesti membuka semua data-data lagi di mana-mana itu ayat itu. Tesalonika, tapi di dekat-dekat situ juga. Itu surat Paulus, dalam surat Paulus saja itu ada salamnya. Oke, yang berikut siapa? Ada lagi yang mau nanya? Silakan. mungkin pernah dengar di mana, kayak apa, bagaimana. Ayo, ayo, yang perempuan-perempuan, apa memang sudah kudus semua? Mari, yang muda-muda. Oke, belakang sana, Julius. Terima kasih yang menjadi pertanyaan saya. Saya melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, khususnya bagaimana Roh Kudus itu di dalam PL, di mana sumber karunia itu juga adalah dari Roh Kudus. Dan salah satu yang Bapak sampaikan tadi bahwa ciri orang yang dilengkapi dengan Roh Kudus atau ciri orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan contoh yang Bapak sampaikan itu ketika Yesus mengajar di Bait Allah dan orang tercengang karena kuasa yang dia menyampaikan dengan penuh kuasa dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Nah, waktu Bapak menyampaikan itu, kalau saya melihat kayaknya terlalu terbatas dengan mengatakan seperti itu. Karena ketika kita membedakan waktu Yesus mengajar dan orang tercengang melihat. Tetapi di sisi lain ketika Stefanus berdiri di depan mahkamah agama, dia yang diurapi dengan Roh Kudus, malah dia dirajam batu. Mereka tidak menerima. Apakah kita hanya mampu membatasi seperti itu ketika kita melihat seseorang, oh dia dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Apakah hanya dia ketika dia berbicara? Atau dia hanya ketika dia mampu mungkin memimpin pujian? Atau ketika dia hanya mampu mengajar sekolah minggu? Apakah kita hanya mampu membatasi karya Roh Kudus dalam hal-hal seperti itu aja? Oke. Okay. Itu pertanyaan. Terima kasih, Pak. Yang pertama, konteksnya memang beda. Stefanus justru berbicara dalam kebenaran yang luar biasa kepada orang tidak benar. Maka orang tidak benar tidak akan tahan kepada kebenaran. Justru mereka lempari. Kalau cocok gak akan dilempari. Bisa ngerti ya? Karena penuh Roh Kudus dan yang dengar itu penuh roh setan. Ya dilemparilah Stefanus. Jadi upah mengikut Yesus itu memang luar biasa. Termasuk dilempari itu. Nah, tetapi orang-orang yang mendengar Yesus bicara, mereka mengkompare Yesus yang benar dengan ahli Taurat yang tidak benar. Beda banget kuasanya. Oke, itu satu. Nah, jadi kita mesti melihat perbedaan kuasa tadi, kita lagi mau ambil bentuk yang konkret. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang tidak benar itu menimbulkan kegelisahan. Maka Mazmur pun bilang orang fasik tidak tahan dalam kumpulan siapa? Halo? Dalam kumpulan orang benar. Ya, ada itu Mazmur 1 ya. Nah, jadi kalau kita melihat itu ada perbedaan kualitas. Nah, kalau soal tadi mampu nyanyi, mimpin pujian sekolah minggu, kan tadi saya bilang hati-hati. Talenta tidak sama dengan karunia. Ada orang berbakat cerita, narik loh, enak loh, menyenangkan. No power. Tapi sangat talented banget. Ya, kalau kalian dengar Mario Teguh itu apa enggak bagus itu? Ya kan, kalau ngomong ya. Dengar si, apa namanya satu lagi itu. Siapa ini motivator ini? Andri Wongso. Ya kan? Nah itu kan juga, wah wow, meledak-ledak itu kalau ngomong. Soekarno kalau ngomong, orang bisa dengar 2 jam loh. Ya, saya ketemu pas lagi ketemu Ramawati, saya dikasih satu set pidatonya Soekarno. Ya. Pak Pendeta, khotbahnya Bapak, apa khotbah lagi, pidatonya Bapak. Waduh, gila loh. Kalau kamu lihat dia seninya lagi kumpulan kita, waduh seleranya tinggi setengah mati. Saking tingginya. Ya, seleranya itu, selera wanitanya pun tinggi. Kadang-kadang orang berseni gitu deket-deket ya. Saya juga gak tahu si Salomo juga begitu kan. Seninya tinggi sekali, kawinnya juga tinggi banget. Ya. Nah tetapi kita mau mengatakan apa di dalam bagian ini? Talenta beda dengan karunia. Jadi ada orang mengajar sekolah minggu, talented banget. Wah anak-anak senang dengar ceritanya. Ya. Tapi no power loh. Nah power itu bagaimana kita bisa tahu itu orang power apa gak ada? Satu, ketika kita dipenuhi roh Tuhan itu. Namanya karunia membedakan apa? Roh, kita akan tahu. Ini memang dia hebat nih daya tariknya. Karena orang yang dipakai setan pun punya daya tarik gak? Waduh, kuasa pun punya. Pegang tongkat pun bisa jadi ular. Tapi si Musa pun tongkatnya jadi ular. Ayo, siapa makan siapa? Apa bedanya tongkat si Musa sama tongkatnya tukang sihir Mesir? Tongkat si Musa makan ular. jadi bingung, tongkat makan ular. Tongkat jadi ular, ular makan ular. Tongkat makan ular lagi. Nangkap ya? Nah jadi kalau, tapi kalau kita lihat berhenti misalnya ini, orang Mesir lempar, cup tongkat jadi ular. Lalu Musa lempar, tup tongkat jadi ular. Kita kagum sama siapa? Dua-duanya dong. Wah hebat dia ini juga, dari Tuhan juga ini. Tapi waktu kuasa tongkat si Musa ini datang, yang jadi ular ini dimakannya. Ular yang penyihir Mesir, baru kita tahu ini yang dari Tuhan. Nangkap ya? Nah, jadi memang perbedaan-perbedaan penganalisaan yang tajam terhadap tiap case itu memang luar biasa. Tetapi betul, kalau kita penuh Roh Kudus itu, diurapi Tuhan itu, ngomong di antara orang tidak benar, siap-siaplah. Kalau yang tidak benar itu seperti orang zamannya si Stefanus yang dekat-dekat itu, adira jembatu kita. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Enggak, maksudnya menebus itu tujuannya oke. Tapi kenapa orang-orang menyalibkan dia? Tidak mengenal dia, cemburu apalagi? Marah sebetulnya. Jengkel. Ngajarin ngomong telanjangin melulu. Ahli Taurat, ke neraka kau. Waduh, siapa yang gak ngamuk itu? Kurang ajar ke neraka kita dibilang. Penipu kau, kau makan uang. Ngamuk lagi kan? Akulah gembala yang baik. Kalau orang itu gembala upahan itu. Ngamuk lagi. Akhirnya Yesus diapain? Orang ini gak boleh nih. Rapatlah mereka disalibkan. Karena khotbahnya yang benar. Jadi Yesus pun ngalamin seperti Stefanus. Jadi reaksi terhadap orang tidak benar tidak selalu menyenangkan. Bisa jadi karena khotbah kita itu kita dibantai ya. Tapi ya itu yang kita bilang tadi. Kalau orang benar dibantai pun dia menyangkal gak? Yesus itu luar biasa ya. Kalau kita ngambil Yesus, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Saya berkali-kali khotbahin, tapi sampai sekarang pun saya gak kebayang. Bagaimana lah kalau aku berdiri, orang ini jahat semua kan? Doa aku kan cuma satu sebetulnya ya. Tuhan, hajarlah mereka. Supaya mereka tahu kuasamu. Supaya dengan itu mereka bertobat. Walaupun tujuannya bertobat, tapi pokoknya kulihatlah kira-kira mereka dihajar. Kan gitu ya. Kemanusiaan. Maka makin dekat kita dengan Roh Tuhan itu. Kita justru menangis buat mereka. Nah, itu batin yang perlu kita gumuli. Ya, good. Ya, Ibu Sorda terakhir sini marah. Apa, David? Pakai kursi apa, sepatu roda kau saya? Biar main ski cepat. Kau jalan agak lemas habis kawin ini. Nah, Fit? Biasanya cepat. Terima kasih, Bapak. Ya. Yang ingin saya tanyakan sekaligus mungkin usul ya, saran gitu. Tadi Bapak sampaikan bahwa Roh Kudus itu tidak perlu disebutkan karena karya-karyanya yang kita dalam doa ya. Kita tidak perlu sebutkan karena berdoa itu pun adalah karena kita ditolong oleh Roh Kudus. Hmm. Tetapi kalau kita dengar orang Katolik kan selalu kalau berdoa itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Jadi lengkap disebutkan Roh Kudus itu. Pertanyaan saya, apakah itu soal kebiasaan aja Pak, menyebut nama Roh Kudus itu di dalam doa-doa kita? Nah, karena saya senang sekali tema ini kita bahas, karena kerinduan saya juga supaya bukan hanya orang Katolik yang terus-menerus menyebut nama Roh Kudus dalam doa mereka, supaya itu menjadi pengajaran yang difamiliarkan kepada setiap, dari mulai anak kecil sampai kita semua, itu Roh Kudus itu bukan tidak penting untuk disebut di dalam doa-doa kita gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kalau bicara penting, kita tidak sedang dalam diskusi itu sebetulnya. Karena tadi kita bilang, karena banyak orang bilang, kalau enggak berdoa dalam nama Yesus, doanya itu enggak bakal sah. Itu sebetulnya antisipasi kita. Kenapa rupanya kalau enggak kau sebut nama Yesus, lalu doa jadi enggak jadi sah. Kecuali pola yang kita sengaja. Enggak perlu nyebut nama Yesus. Beda ya. Tetapi tidak ada satu doa kemudian tidak didengar Tuhan hanya karena tidak menyebut nama Yesus. Lalu gimana dua orang PL itu? Karena Allah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang satu, bukan Allah yang tiga. Sehingga cemburu satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kemudian kita berkata, bagus gak kayak Katolik? Sebetulnya bukan Katolik itu. Memang penyebutan Bapa, Anak, Roh Kudus diambil dari formula yang diajarkan Yesus. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus sehingga genaplah semua dilakukan. Dan kita pun mengerjakan dalam doa berkat. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, gitu kan, pengampunan oleh Yesus Kristus. Gitu. Nah, kita juga melakukan itu. Tetapi kalau doa bagus sekali, silakan saja. Ya. Kalau saya berdoa memang berbeda. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Apa? Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Ya. Tetapi jangan juga jadi formula. Ini yang jadi repot ini. Kalau jadi formula nanti ribut lagi. Kok enggak pakai Tritunggalnya? Jangan sampai di situ. Ya, sehingga ini memang perlu satu kedewasaan untuk kita melatih diri kita. Tapi yang saya lagi mau bilang dalam doa itu tiga-tiganya hadir. Karena orang benar berdoa, tidak mungkin dia berdoa tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh itulah yang ngajar kita. Maka kalau doa itu penuh hawa nafsu, pasti bukan Roh Kudus yang mimpin dia. Nah, dengan doa pun kita bisa menguji dan mengevaluasi diri. Ini orang doa bagaimana sih? Apalagi kalau doa menimbulkan permusuhan, kan jadi ribut orang misalnya ya. Loh kok doanya begitu sih? Kok sadis amat sih misalnya kan? Nah, itu yang menjadi bagian-bagian yang kita lihat. Itu sebab kalau kita memperhatikan di dalam tiap hidup kita, hakikat kehadiran itu nyata, nah kita lebih bagus kalau kita mau berdoa itu, good point. Tetapi jangan terjebak menjadi formula. Karena orang Protestan pun aneh juga. Kalau nanti doa gitu, kau kayak Katolik aja kau katanya. Ah, ribut lagi. Orang apa, Protestan ini memang kadang-kadang keblinger juga sih. Ya. Nah, kalau Katolik nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu ya. Ya mungkin kita tidak perlu begitu kan. Jadi itu pun ketika mereka pakai dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu simbol, gerakan itu pun sebetulnya tidak salah. Ya. Cuma memang sekarang jangan sampai juga kita pakai begitu lalu ribut sama yang lainnya. Nah ini ya, tetapi saya pikir secara personal kita mesti belajar, yes. Ya. Kalau saya kalian perhatikan doa, saya akan berkata beda. Ya. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Anak, Yesus oleh pertolongan Roh Kudus. Itu sering kali keluar dari mulut saya. Tetapi tidak sekedar dalam format harus nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Namun, bijak gak pakai? Bijak banget. Ya. Nah jadi itu kita menjadi pakai. Karena semua yang dilakukan sakramen baptis kudus, itulah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, itu legalitas gereja itu. Tapi tidak boleh menjadi sekedar formula kosong. Itu saja. Ya, jadi kita mesti gumuli. Dan kita makanya saya satu juga kenapa doktrin Roh Kudus ini. Supaya kita ngerti tiga-tiga itu sama baiknya. Rasanya orang Kristen kalau tanya Allah langsung cespleng ya. Kok tahu Allah pencipta begitu Roh Kudus? Roh Kudus apa ya? Sedikit mulai bingung. Tanya Yesus Kristologi pun begitu. Oh Yesus juru selamat penebus dosa. Selesai kan? Tapi lebih daripada itu apa? Yesus pencipta bukan? Roh Kudus pencipta bukan? Nah, kita makin terang. Nah karena itulah. Karena dia Allah Tritunggal yang sama sehakikat. Kenapa tidak pakai tiga-tiga? Ya bagus. Ya. Tapi juga hati-hati ketika lalai pas lupa misalnya. Kalau satu disebut dua cemburu. Ya enggak juga. Dia mah bukan kita ya. Kalau kita kan bisa cemburuan kan. Ya itulah lu bagaimana dia. Kan lu sebut dia. Gua kan enggak disebut. Ya itu memang manusia. Ya. Tetapi ketika kita membangun kesadaran diri itu. Good point. Ya. Bagus ya. Jadi saya pikir ini usul yang ide. Apa namanya usul yang baik untuk kita terapkan dalam doa masing-masing. Ya. Good. Baik, saudara yang kekasih. Kita sampai di sini. Dan saya berharap supaya tiap saudara semuanya terus melakukan hal-hal seperti ini. Belajar dan belajar dan belajar ya. Nanti kalau misalnya tiap kali saudara perlu materi. Mau copy belum tempat apa namanya. Catat gitu ya. Silakan di apa. Minta di belakang ya. Nah terus nanti rekamannya juga ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, dan ulang lagi. Kadang-kadang satu kali kita bisa pleng ya. Dua, tiga kali makin ngerti ya. Tuhan menolong kita berdoa sesuai yang kasih.